بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya cikal bakal khawarij dan setelahnya orang-orang yang berpemikiran Al-Khawarij itu sudah ada sejak akhir masa Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Hunain, muncul di situ. Perang Hunain berarti tahun 8 Hijriah ba'da Fathi Makkah. Dan Al-Khawarij sebagai sebuah kelompok yang besar dengan nama Khawarij, ma'ruf dengan nama itu, ada pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka disebut juga sebagai Al-Haruriyah. Dan kenapa mereka dikatakan Al-Khawarij? Li khurujihim, karena mereka keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin, pemerintah yang sah ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan coba perhatikan betapa bahayanya syubhat, bahayanya seorang memahami Alkitab wa sunnah tidak sesuai dengan jalannya para sahabat. Orang-orang Khawarij bukanlah para pezina, bukan pula para peminum khamr ketika itu. Namun mereka secara lahiriah adalah orang-orang yang rajin beribadah, seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaqra'unal Qur'an. Mereka rajin membaca Al-Qur'an, rajin melakukan salat ibadah. Tetapi ketika mereka membaca Al-Qur'an, mujarradul qira'ah, hanya sekedar membaca dan tidak diiringi dengan al-fahm as-sahih, pemahaman yang sahih terhadap nusus Alkitab wa sunnah, maka terjatuhlah mereka kepada perkara yang sangat nista, perkara yang sangat buruk, yaitu keluar dari ketaatan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Amirul Mukminin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan tentang perjalanan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Abdullah ibnu Abbas meminta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, minta izin kepada beliau untuk mendatangi orang-orang Khawarij di kamp mereka, di tempat mereka berkumpul, untuk memberikan nasihat, untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka. sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sempat ya menghalangi Abdullah bin Abbas ya, karena kekhawatiran keselamatan Abdullah bin Abbas. Tetapi Abdullah bin Abbas memberikan pendapat-pendapat sampai meyakinkan sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, sehingga diizinkan sahabat bin Abbas untuk pergi masuk ke kamp orang-orang Khawarij. Ya, karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk perang, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berangkatlah Ibnu Abbas dengan memakai jubah yang paling bagusnya, ya, mempersiapkan diri dalam keadaan mengerti syubhat mereka. Ibnu Abbas, habrul ummah, ulama dari umat ini, orang yang paling faham di antara para sahabat. Para sahabat memiliki ilmu, namun Ibnu Abbas memiliki ilmu yang sangat besar dalam masalah takwil, tafsir. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi alaihi salatu wasallam untuk Ibnu Abbas, ya Allah, faqqihhu fid-din, jadikanlah Ibnu Abbas faqih dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah takwil. Berangkatlah Ibnu Abbas ya di tengah-tengah orang Khawarij, dan subhanallah, di antara yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sangat-sangat terheran dengan kondisi mereka. Tampak sekali mereka sebagai orang yang ahli ibadah. Wajah-wajah mereka, kaki mereka, pucatnya mereka karena puasa mereka, semangatnya ibadah luar biasa. Tetapi bersamaan dengan itu pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Taib mengherankan satu perkara yang ada pada diri mereka, yaitu ketidakbersamaan mereka dengan para ulama. Tidak ada di tengah mereka para sahabat. Dan ini dijadikan sebagai awal pembukaan pembicaraan Ibnu Abbas bersama dengan orang-orang Khawarij. Kata Ibnu Abbas kurang lebih maknanya kepada mereka setelah mengucapkan salam. Diucapkan salam, kemudian dibalas oleh mereka, kemudian ditanya, dari mana engkau wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, saya dari sisi Al-Muhajirin wal Ansar, dari sisi para sahabat, dan saya dari sisi orang yang paling mulia, Amirul Mukminin, dari sisi mereka. Dan sungguh tidak ada di tengah kalian ya, seorang pun dari mereka. Dari mereka ini para apa? Sahabat. Ini sudah merupakan nasihat sebenarnya. Seharusnya kan demikian ya. Oh iya ya, kok saya berpendapat seperti ini, berpaham seperti ini, sementara tidak ada satupun di kalangan para ulama, para sahabat yang sesuai dengan kita. Nah, ini kan seharusnya sudah merupakan nasihat. Ya. Dan di antara faedah kisah ini adalah pentingnya kita untuk selalu ya, memiliki hubungan dan ikatan dengan para ulama ar-rabbaniyin, para ulama yang mereka ma'ruf dengan akidah mereka, dengan manhaj mereka, terlebih di masa fitan. Ya. Kemudian terjadilah dialog antara Ibnu Abbas dengan Khawarij ya, yang antum bisa melihat riwayatnya seperti dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi dan yang lainnya, yang intinya dari dialog itu tampak bahwasanya orang-orang Khawarij mereka tidak faham terhadap ma'anil Quran, sehingga ketika dibantah oleh Ibnu Abbas satu persatu dari syubhat mereka, walhamdulillah dari 6.000 orang kurang lebih ya, 4.000 orang kembali alal haq, kembali kepada al-haq. Banyak di antara manusia yang mau kembali kepada jalan yang haq. Yang tersisa kemudian diperangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh Ali bin Abi Thalib ya, seakar-akarnya diperangi, kecuali yang bisa lari dari mereka. Ya, terjadilah perang yang besar di Nahrawan antara tentara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan orang-orang Khawarij, setelah sebelumnya Ibnu Abbas mendatangi mereka memberikan nasihat. Dan banyak di antara mereka yang kemudian kembali kepada tariq as-sahabah, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan Ali bin Abi Thalib yakin betul bahwasanya ya, beliau di atas hak, karena Ali bin Abi Thalib berjalan di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengabarkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau akan memerangi orang-orang Khawarij. Kisahnya panjang, sampai akhirnya di antara mereka dalam peperangan itu ada yang pergi, kabur. Ada yang kabur, ya. Ternyata dendam kesumat tetap ada pada diri mereka. Orang-orang yang punya dendam kumpul, ya. Ini yang kita maksudkan. Ya. Mereka tidak mati. Terus bergerak. Terus mereka berusaha mencari pengaruh dan memberikan pengaruh kepada manusia, terutama al-jahil, al-juhala. Di antara mereka orang-orang yang masih membenci Ali bin Abi Thalib terus kumpul-kumpul sampai terjadi sebuah kesepakatan. Di antara mereka orang-orang yang melarikan diri setelah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai kepada sebuah kesepakatan untuk berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mereka anggap kafir. Demikian juga upaya untuk membunuh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang juga mereka anggap kafir, ya, dan juga Amr ibn al-As. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mereka kemudian bersepakat untuk membunuh ini. Luar biasa. Ya. Setelah diberantas, setelah diperangi, tidak kemudian mereka berhenti. Ya. Kenapa demikian ma'asyiral ikhwah? Karena ini permasalahannya adalah pemikiran, faham, ideologi. Sehingga ketika kita memerangi Al-Khawarij wal-munafiqun umuman dan kaum munafikin secara umum adalah dengan ilmu. Memerangi orang-orang munafiqun wa ahlul bidah adalah dengan Al-Kitab wa Sunnah. Di samping juga dengan pedang tentunya bagi pemerintah. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang Khawarij dengan pedang. Ya, tetapi masih tersisa pemikiran-pemikiran yang ada pada mereka, faham terorisme yang ada pada mereka itu masih bercokol, sehingga terus berkembang dan mereka kembangkan sampai terjadilah kesepakatan, ya, beberapa orang untuk membunuh 3 pemuka sahabat ketika itu yang mereka kafirkan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang berhasil di antara 3 orang ini yang mereka bunuh, berhasil mereka bunuh hanya 1, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini luar biasa masyarul ikhwan. Jadi jangan heran kalau kemudian orang biasa seperti kita di zaman ini dikafirkan, ya. Ya. Polisi-polisi, tentara dikafirkan, ya. Saya katakan lebih sederhana, Ali saja mereka apa? Kafirkan. Ya. Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh mereka, yakni ketemu pirang perkara seperti itu. Ya. Sesuatu yang wadih, yang jelas Rasul mengatakan Ali fil jannah, tidak bisa mereka fahami. Ya. Rasul mengatakan Ali fil jannah berarti dari siapa berita itu? Dari Allah, kan demikian. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya kemudian berubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu? Kan tidak. Allah mengabarkan sesuatu yang namanya berita tidak mungkin mansukh. Tidak mungkin mansukh. Allah mengatakan Ali fil jannah. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu berita kemudian besoknya ganti beritanya, ada 2 kemungkinan. 1 jahil atau dusta. Dan Allah tidak dua-duanya. Ya. Di bulan Ramadan, di malam hari, waktu itu hari Jumat atau malam Jumat tanggal 17 Ramadan, di tahun itu, tahun 40 berarti, wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, ya, anhu, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji, Khawarij, dan dikatakan dia Hafidhul Quran. Hafal Quran. Qila dikatakan demikian. Nah, jadi dia merasa alal haq. Dia tertipu dengan ibadahnya. Tertipu dengan banyaknya dia baca Quran. Tertipu dengan sholatnya. Namun dia memiliki pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang. Yukafirul hukam, dalam hal ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di malam hari sudah dia siapkan, di hari itu, di bulan Ramadan, di malam Jumat, ya hari Jumat ketika itu, tanggal 17, demikian disebutkan dalam tarikh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu keluar untuk ngimami sholat subuh. Ya, ngimami sholat subuh, sudah disiapkan pedang ini oleh Abdurrahman bin Muljam. Begitu keluar Ali bin Abi Thalib, ditebaskan pedang ini tepat mengenai kepala atau kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wafat Ali bin Abi Thalib. Dan dulu Nabi pernah berkata kepada Ali, ya, sejelek-jelek manusia, syarrun nas qatiluka ya Ali. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu wahai Ali. Nabi mengisyaratkan dengan telunjuk beliau persis di kening Nabi, atau kening siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kabar Nabi, ingat Nabi memberikan kabar, dan kabar itu dari siapa? Allah. Namanya berita tidak mungkin apa? Berubah, berita dari Allah. Ya. Rasul mengabarkan bahwasanya sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu wahai Ali, berarti Ali mati dalam keadaan apa? Terbunuh, syahid. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba goncang gunung Uhud. Kemudian Rasul mengatakan, "Uskun ya Uhud, diam wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman." Ya betul-betul keduanya meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh. Yang namanya khabar dari Allah tidak mungkin berubah. Ya. Karena kalau berubah berarti Allah itu jahil, ya, atau Allah itu dusta. Dua-duanya tidak mungkin. Ya. Terbunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam keadaan syahid di tahun itu, di tahun 40 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat apa yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Ya. Dan ini adalah cikal bakal atau sejarah, ya, kaum teroris. Dan mereka adalah orang-orang Khawarij. Dan ketika itu ada kelompok yang namanya Khawarij, namun setelah itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kelompok yang namanya apa? Khawarij sudah tidak ada. Kelompok yang namanya Khawarij memiliki apa namanya jumlah yang banyak dengan nama itu? Tidak. Namun setelah mereka dibinasakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang masih terus bercokol adalah faham terorisme, pemikiran-pemikiran mereka yang terus diwariskan dari zaman ke zaman. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada beberapa pelajaran barangkali yang bisa kita ambil, ya, dari kisah ini, ya, sekaligus sebagai terapi untuk menghadapi, ya, faham terorisme. Taib adalah dengan memberikan tafsir, tafsir, taklim, menyampaikan ilmu kepada manusia. Ya. Dan ini adalah bentuk jihad seperti yang kita sebutkan tadi. Karena di antara sebab kenapa mereka, orang-orang Khawarij itu tersesat adalah karena al-jahl, karena jahil. Karena kejahilan yang luar biasa tentang ma'anil kitab wa sunnah. Taib. Kemudian yang kedua juga, untuk solusi menghadapi dan memerangi pemahaman mereka adalah dengan mendekatkan manusia kepada para ulama ar-rabbaniyin. Karena di antara sebab kenapa orang-orang Khawarij ketika itu sesat adalah jauhnya mereka dari para ulama. Tidak ada para sahabat bersama dengan mereka. Sudah jahil, jauh dari apa? Para ulama. Sehingga di antara terapi untuk menghadapi dan menyembuhkan penyakit ini di tengah umat adalah satu, ya, menyampaikan ilmu yang sahih kepada mereka. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah muhallian bil kitabi was sunnah, yang dihiasi dengan Alkitab was sunnah tentunya, sampaikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ternyata prinsip-prinsip itu jelas bertentangan dengan akidah mereka. Nanti akan kita sebutkan beberapa prinsip orang-orang khawarij yang ternyata tidak sesuai dengan Alkitab was sunnah. Jihadi mereka dengan ilmu awalan yang pertama. Adapun jihad dengan memerangi mereka dan seterusnya, ini pemerintah namanya kan. Ya. Thayyib wa billahi taufik. Kemudian mendekatkan kaum muslimin kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya. Walhamdulillah para ulama ahli sunnah wal jamaah terus ada ya ila yaumina hadza sampai saat ini. Ya. Dan ilmu mereka adalah ilmu yang bersambung, merupakan warisan dari para ulama sebelumnya yang mewarisi ilmu itu dari Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Coba kita lihat para ulama rabbaniyin. Ya. Yang penuh dengan rahmah, yang mereka menjelaskan tentang akidah as-sahihah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahumullah yang sudah meninggal, dan para ulama yang masih hidup ila yaumina hadza sampai saat ini. Ya. Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, dari para ulama yang masih hidup. Taib, dekatkan manusia kepada mereka. Ya. Kitab-kitab mereka, muhadharah mereka. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-jahlu, kejahilan itu sangat kental dengan orang-orang khawarij. Ya. Sehingga mereka terjatuh kepada kebid'ahan yang tadinya mungkin kecil, besar, besar, besar, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah mengisahkan, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud, beliau melewati ya sekelompok ya manusia berhalaqah ya. Mereka berzikir jamaah ya, dengan menggunakan batu-batu yang mereka hitung. Salah satu di tengah mereka memimpin, kemudian mengucapkan, memerintahkan yang hadir untuk bertahlil, halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Mulailah mereka bertahlil 100 kali dengan menggunakan batu yang mereka hitung. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka bertasbih ya, 100 kali menghitung dengan batu-batu. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Ya, begitu sahabat ini melewati mereka, langsung dinasihati. Wahai umat Muhammad, ya umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Ya ini kok kalian sudah menyimpang seperti ini. Taib, ini bid'ah yang kecil atau yang besar, ikhwan? Ya, kecil jika dibandingkan dengan yang sesudahnya. Ya, taib. Ya ini tentang tata cara berzikir, berjamaah dengan menghitung, menggunakan kerikil. Betapa cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Rasulullah SAW baru saja wafat, yakni masih belum lama Rasul wafat, dan para sahabat masih banyak. Kenapa kalian sudah menyimpang dari jalannya Rasul, sudah menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum? Baru saja Rasul wafat, para sahabat masih banyak. Mbok lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, apakah melakukan seperti kalian? Demi Allah, kalian melakukan amalan seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian mengaku lebih baik daripada Nabi alaihi salatu wasalam, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Jadi kalian ini orang yang mengaku lebih baik dari Nabi, atau kalian adalah pembuka kesesatan. Dua pilihan ini saja. Ya. Jadi setiap pelaku kebidahan itu ini. Ya. Setiap orang yang melakukan kebidahan berada di antara dua pilihan. Suruh milih, jenengan luih pinter, luih bagus tinimbang Nabi alaihi salatu wasalam, atau Anda telah membuka pintu apa? Kesesatan. Dua itu saja pilihannya. Semua kebid'ahan. Lebih baik dari Nabi, kenapa? Karena bisa melakukan amalan yang Nabi tidak melakukannya. Padahal itu amalan yang baik menurut mereka. Berarti kita punya kebaikan yang Nabi tidak melakukan. Kita bisa berbuat baik yang Nabi tidak melakukan. Satu, berarti kita lebih baik kalau kita melakukan kebid'ahan dari Nabi. Anda lebih baik dari Nabi karena bisa melakukan yang Rasul tidak melakukan. Atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Ini orang-orang ini tidak berani milih salah satu ini. Maka dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami ini tidaklah melakukan kecuali menginginkan kebaikan. Niatan kami baik. Kemudian dijawab, betapa banyak orang yang memiliki niatan yang baik namun tidak mencapai kepada kebaikan itu karena tidak melaksanakan kebaikan sesuai dengan tuntunan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ikhlas saja tidak cukup. Disebutkan oleh para ulama, ternyata orang-orang ini ya, yang tadinya melakukan kebid'ahan kecil berkembang dan orang-orang itu terbunuh dalam peperangan melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama barisan orang-orang apa? Khawarij. Subhanallah, berawal dari kebid'ahan yang kecil, kejahilan, melakukan amalan tanpa ilmu, bid'ah. Terus bahkan diingatkan tadi untuk melihat para sahabat itu. Sahabat masih banyak, Rasul baru saja wafat. Apa yang tidak tahu yang seperti ini tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dua hal ini penting ma'asyiral muslimin. Al-ilmu ya, untuk memerangi faham terorisme, dan yang kedua mendekatkan para ulama ar-rabbaniyin dengan manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Asy-syai'u bi syai'i yudzkar, ya. Kita jadi teringat ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang memberikan peringatan kepada kita dari kebid'ahan, meskipun kebid'ahan itu kecil. Beliau mengatakan, wahdhar sigharal muhdatsat, wahdhar sigharal muhdatsat, berhati-hatilah dari kebid'ahan-kebid'ahan muhdatsat yang kecil. Taib, al muhdatsat minal umur fa inna sigharal bid'ai ta'udu hatta tasira kibaran. Karena sungguh kebid'ahan-kebid'ahan yang kecil itu kalau dibiarkan akan terus berkembang hatta soro kibaran, sampai menjadi apa? Besar. Coba awalnya dari zikir jamaah dihitung dengan kerikil sampai berakhir pada memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ya. Ini sedikit tentang sejarah ya, orang-orang Khawarij. Dari kecilnya mereka ya, di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, sampai kemudian menjadi sebuah kelompok yang besar, kemudian ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib sehingga tidak ada lagi kelompok dengan nama itu. Namun pemikirannya masih terus bergulir sampai pembunuhan Ali bin Abi Thalib terjadi sesudah mereka ditumpas. Wabillahi taufiq. Dan ini terus bergulir ila yaumina hadza. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya akan menyebutkan sebuah kejadian, dan ini termasuk kejadian yang asalnya juga dari pemikiran terorisme. Ya. Saya tidak akan menyebutkan kejadian-kejadian setelah itu, namun sebuah kejadian yang dekat dengan kita dan di saat kita mungkin sudah ada kebanyakan kita. Kejadian pada tanggal 1 Muharram 1400 Hijriah. 1 Muharram 1400 apa? Hijriah. Ya. Pertumpahan darah yang sangat hebat di Masjidil Haram. Ya. Tayyib, ketika terjadi sebuah fitnah yang terkenal dengan fitnah Juhaiman. Fitnah Al-Juhaiman. Ya. Tayyib. Dan tahunnya adalah tahun 79. Tahun 79 sudah lahir insyaallah ya. Ini orang-orang tua ini sudah namanya. Saya juga sudah lahir ya kan tahun itu namanya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Artinya belum lama kejadian ini. Belum apa? Belum lama. Yaitu 38 tahun yang lalu. Tahun 1400 Hijriah. Sekarang 1438 apa? Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah ini fitnah Juhaiman ini yang terjadi pada tahun itu 79, tepatnya pada tanggal 20 November 79 atau 1 Muharram 1400 Hijriah, berarti tepat selesai bulan-bulan haji, selesai ibadah haji Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apalagi tahun itu masih banyak jamaah haji yang belum pulang di Mekah. Wabillahi taufik. Disebutkan tentang Juhaiman hadza, nama lengkapnya Juhaiman bin Muhammad Al-Utaibi. Juhaiman ibn Muhammad Al-Utaibi. Dia ini orang yang sangat vokal terhadap pemerintah. Pemerintah ketika itu mencela pemerintah. Dan ini salah satu dari ciri-ciri Al-Khawarij. Bisa kita identifikasikan. Di antaranya dengan lisan mereka yang sangat ringan untuk mencela pemerintah. Walaupun Khawarij ini, terorisme ini adalah faham yang letaknya tentunya di dalam hati, pemikiran. Tetapi subhanallah, ketika hati itu jelek, itu tampak dalam apa? Perbuatan, ya atau tidak? Nabi sendiri mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad seseorang itu ada sekumpal anggota tubuh kita di dalam ini. Idza saluhat, jika sekumpal anggota tubuh ini baik, saluha sa'iru jasadihi, akan baik seluruh jasadnya. Akan melahirkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, ucapan-ucapan yang baik. Ketika hati atau ketika segumpal anggota tubuh ini baik. Wa idza fasadat, kalau rusak bagian itu, fasada al jasadu kulluhu, akan rusak semua jasad. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal itu adalah qalb, jantung. Dan akal itu di situ tempatnya. Kalau seorang memiliki qulub yang berisi i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang batil, lambat laun walaupun dia sembunyikan akan tampak itu. Akan tampak. Orang-orang munafikun di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak mampu menyimpan kebencian kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mampu menyimpan kebencian kepada para sahabat. Terucap dengan lisan-lisan mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka orang-orang munafikun dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Idza qila lahum aminu kama amanan nas, yaitu para sahabat. Tidak tahan mereka untuk mengucapkan mengatakan, apakah kita akan beriman seperti mereka, orang-orang yang safih, sufaha. Jadi mereka menisbatkan, memberikan julukan kepada para sahabat sebagai orang-orang yang apa? Dungu, sufaha. Kan muncul akhirnya, ya atau tidak? Dari lisan mereka. Setelah perang Tabuk, ketika perang Tabuk, ketika orang-orang munafikin duduk bersama, ngobrol di antara mereka, tidak tahan untuk kemudian lisan mereka mengucapkan celaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, celaan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, teridentifikasi langsung. Kalau memang betul-betul dia imannya kuat dan dia mencintai Rasul, mana mungkin menjadikan Rasul sebagai bahan olok-olok. Dia mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Belum pernah kita melihat orang-orang seperti mereka, yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang sangat-sangat rakus, banyak makan, yang paling rakusnya manusia mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan paling dustanya lisan adalah mereka. Dan paling penakutnya manusia dalam perang adalah mereka. Jadi tiga julukan dusta ini semuanya dijulukkan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Ya, sudah. Hakadha al-i'tiqadat. Ya. Orang-orang yang memiliki pemikiran terorisme apapun, kalau mereka simpan tapi terus berkembang tidak diobati, syubhat itu tidak diobati dengan ilmu, dengan kitab was sunnah, tidak bertanya dengan para ulama untuk berusaha menyembuhkan ya, dengan alkitab was sunnah apa yang ada dalam hatinya, sudah akan tampak dalam perbuatan, akan tampak dalam lisan, termasuk hadar rajul Juhaiman ya, taib mencela pemerintah penguasa ketika itu ya. Taib. Sampai puncaknya ya. Dia membentuk, berarti dia bekerja lama ini karena dia punya tentara yang cukup banyak. Ya. Berarti proses. Ya, wabillahi taufik. Ratusan orang di bawah kendali Juhaiman ini masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan membawa apa? Ya, senjata-senjata api. Ya, ini luar biasa ini namanya. Persiapan yang cukup apa namanya? Lama tentunya mereka lakukan. Ya. Pemberontak-pemberontak ini jumlahnya sangat banyak, ya, ratusan sampai 500-an orang. Ya. Dan saya pernah mendapatkan cerita kisah namanya, taib. Jadi ketika itu biasa setelah sholat itu biasanya ada jenazah-jenazah yang masuk pakai keranda. Ya. Selalu di Masjidil Haram seperti itu. Nah, di hari itu ini sholat subuh, ya, banyak sekali keranda masuk ini, banyak sekali. Ya, ternyata di antaranya isinya senjata-senjata itu. Ya. Ya. Dan sudah disiapkan orang-orang Juhaiman ini di pojok-pojok di tempat itu sudah masuk ikut sholat bersama dengan kaum muslimin jamaah haji yang masih ada di situ. Ya. Dan sudah disiapkan untuk berposisi di menara-menara yang ada di Masjidil Haram. Ya. Wabillahi taufik. Ba'da salat subuh. Ya. Ketika itu yang mengimami adalah Muhammad bin Subayil. Asyik Muhammad bin Subayil setelah mengimami salat subuh. Ya. Langsung terjadilah insiden. Ya. Penembakan sudah. Ya. Terjadilah penembakan. Kemudian perebutan mikrofon. Dengan tanpa memberikan penghormatan sedikit pun, mikrofon diambil oleh Juhaiman, ya, diambil mikrofonnya, diumumkan ya, kepada seluruh ya, jamaah yang ada di Masjidil Haram ketika itu, jumlahnya banyak dari penjuru dunia, ya, taib. Memerintahkan untuk berbaiat, ya, berbaiat kepada ya, saudara iparnya. Jadi dia membawa saudara ipar yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang dia klaim sebagai Imam Mahdi. Diklaim sebagai apa? Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi muntazir. Ayo bayat kepadanya. Ya. Taib. Subhanallah. Dan di antara keyakinan kita memang akan muncul Imam apa? Mahdi. Namanya Muhammad. Nama bapaknya siapa? Abdullah. Tapi dari keturunan, garis keturunan siapa? Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib. Keyakinan yang batil ini namanya kan. Yani kok bisa-bisanya kemudian mengatakan Muhammad ada bin Abdullah Al-Qahtani ini sebagai apa? Ya. Sebagai Imam Mahdi. Dipaksa manusia untuk mengatakan dia sebagai Imam Mahdi, berbaiat. Ya. Terjadilah insiden. Beberapa polisi dibunuh, tidak ada persiapan senjata. Ya, ya. Pintu-pintu Masjidil Haram ditutup ketika itu oleh mereka, ditutup sudah. Jadi tidak ada yang bisa keluar. ditutup. Padahal jumlah pintu kurang lebih 51 pintu ketika itu. Yakni mereka sudah persiapan ya atau tidak? Sudah luar biasa. 51 pintu ditutup semua sudah. Ya. Paling tidak 51 personil di pintu-pintu itu ya tidak? Ya. Di menara-menara sudah semuanya. Dikuasai oleh mereka. Kaum muslimin tidak ada yang bawa senjata. Ya. Dikuasailah Masjidil Haram ketika itu kurang lebih hampir 2 bulan. Ya, luar biasa di tahun itu. Sampai ya, kaum muslimin ya, betul-betul apa namanya di Makkah terutama, di Mamlakah Arabiyah terutama, dibuat pusing dengan insiden ini. Berat ini, insiden luar biasa internasional. Ya. Dan memerangi mereka cukup berat karena ini di tanah haram dan di Masjidil Haram. Ya. Sampai akhirnya keluar fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika itu. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengeluarkan fatwa untuk memerangi mereka. Ya. Walaupun perang terjadi di mana? Masjidil Haram. Ya, karena Allah berfirman dalam suratul Baqarah, ya. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Dan mereka telah memerangi kaum muslimin di dalam Masjidil Haram. Ya. Taib, disiapkanlah pasukan sampai panser-panser masuk ke dalam tempat sa'i. Disebutkan dalam kisah. Nah. Kita mendengar kisah seperti itu. Ya. Taib. Jadi kisah itu masih terngiang-ngiang. Ya. Masyaikh kita menceritakan. Ya. Ya, kita saja sudah lahir ya kan. Ya, apalagi yang di sana Masyaikh yang sudah sepuh dan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang beliau berfatwa untuk memerangi mereka. Terjadilah ya berbagai macam upaya ya, perang ketika itu dengan meminimalkan korban seminimal mungkin. Ya. Ya 200-an korban ada kurang lebih. Ya. Terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. 200-an orang baik jamaah haji atau mereka dari kalangan apa? Ya pemberontak. Ya. Sampai akhirnya walhamdulillah dikuasai kembali, terbunuh para pemberontak termasuk diantaranya Imam Mahdi palsu mati dalam apa namanya? Ya. Perang tersebut berarti bukan Imam Mahdi namanya. Tampak tanda-tandanya namanya. Ya. Kok bisa ada Imam Mahdi? Ya. Di Indonesia pun sekarang ada yang mengaku Imam apa? Mahdi namanya. Ya. Berapa waktu yang lalu? Kemudian orang-orang ini ditangkap semuanya, termasuk Juhaiman, dihukum pancung, ya, dihukum bunuh di beberapa tempat di Mamlakah Arabiyah ketika itu, As-Su'udiyah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di negeri Tauhid, di tanah haram, ya, mereka orang-orang khawarij ya, yang memiliki pemikiran-pemikiran khuruj alal hukam ini tidak tanggung-tanggung membuat apa namanya sebuah makar. Ya. Membuat sebuah makar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sekali lagi ya, memerangi orang-orang khawarij ini, memerangi pemikiran mereka, dan itu yang bisa kita lakukan adalah perkara yang harus ya, saling bahu-membahu ya. Waliul amr pemerintah, juga para ulama ya, tulabul ilmi ya, ya. Apalagi para pemuda sekarang ini tulabul ilmi ya. Masa di depan antum lebih berat ya. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang ayyamus sabr ya. Akan datang saat di mana al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamr ya. Semakin hari semakin berat ya. Wabillahi taufik. Namun ketika seorang berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah jalla wa ala ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu contoh bahwasanya terorisme ini tidak berhenti ya. Terus dengan berbagai macam baju kelompok orang Syiah seperti saya sebutkan tadi, mereka memiliki pemikiran terorisme ya. Ya. Dalam hal ini ya, Al-Khawarij meskipun sudah tidak ada kelompoknya, namun pemikiran ini terus bergulir ya. Taib, Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya mereka ini orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij. Walhamdulillahirrabbilalamin, kita memiliki prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang bisa membedakan antara prinsip yang sahih dengan prinsip yang batil, ya, sehingga ma'asyiral muslimin, untuk mengenali mereka, ya, atau untuk berhati-hati dengan mereka, itu ada beberapa hal yang bisa kita kenali dari prinsip-prinsip mereka insyaallah ta'ala. Dan kita akan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip orang-orang khawarij, kesesatan-kesesatan mereka. Taib. Yang terkadang ini muncul dari lisan mereka atau dari perbuatan mereka. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara prinsip mereka yang tampak sekali, dan ini merupakan landasan yang kemudian dengan itu mereka mudah untuk berbuat teror, bisa melakukan aksi terorisme. Di antara pemikiran mereka adalah takfir ahlil kabirah, mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Dan lebih lagi dari itu, takfirul hukam, mengkafirkan apa? Hukam, pemerintah. Tayib. Ini salah satu keyakinan yang menonjol pada mereka. Takfirul muslimin. Yeah. Ini akidah mereka. Mereka meyakini pelaku dosa besar kafir, mudah mengkafirkan. Azani, orang berzina, kafir. Qatilun nafas, pembunuh diri, kafir. Syaribul khamr, peminum khamr, kafir. Mudah mengkafirkan. Akilur riba, yang memakan riba, kafir. Naam. Wabillahi taufiq. Mudah mengkafirkan orang. Padahal kalau kita lihat satu persatu dari dalil Alkitab was sunnah, semuanya menunjukkan bahwasanya seorang tidak dihukumi kafir dengan melakukan dosa besar, semata-mata melakukan dosa besar. Hatta yastahil, sampai dia menganggap itu sebagai perkara yang halal untuk dirinya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Seorang melakukan perbuatan dosa besar ini dan dia tahu itu dosa, dia terjatuh kepada kemaksiatan karena hawa nafsunya, tidak dihukumi kafir. Ya. Tetapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a ghafarallahu lah, jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Ya. Atau jika tidak, Allah akan azab dia ke dalam neraka, kemudian setelah itu dikeluarkan karena masih memiliki iman, kemudian dikeluarkan dan masuk ke dalam apa? Jannah. Dimasukkan dalam jannah setelah diazab. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir adalah ditegakkannya hukum had atas pelaku dosa besar. Hukum had, mencuri dosa besar. Kalau kafir harusnya dibunuh, tapi tidak dibunuh, dia apa? Potong tangan. Dipotong tangan. Ya. Kalau memang dianggap kafir murtad, seharusnya hukumannya apa? Ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya murtad, faqtuluh, bunuh. Tetapi ditegakkan had atas mereka. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak apa? Tidak kafir. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, ketika akan menegakkan hukum had kepada seorang wanita mahzumiyah, ya, Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, bukan dibunuh, bukan dipotong lehernya. Dipotong apa? Tangannya. Ketika ada seorang wanita ghamidiyah, pezina, yakni afan, melakukan zina. Seorang wanita sahabiyah ghamidiyah berzina, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, zanait, aqim alayya al-had. Ya Rasulullah, saya berzina, tegakkan atasku had. Datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Nabi mengatakan tidak sampai lahir. Ya. Karena kalau ditegakkan had, rajam dalam hal ini karena dia muhsanah, akan terbunuh juga apa? Janin. Berarti akan terjatuh kepada kezaliman. Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan dia untuk nunggu sampai lahir. Sampai lahir, dibawa sang anak baru lahir kepada Nabi. Luar biasa ini. Ya Rasulullah, tegakkan had atas saya ya Rasulullah. Ya. Taib. Anak saya sudah lahir. Kata Nabi, tidak. Dia masih butuh engkau. Susui dia. Ya. Sampai kemudian lama, tidak pernah Nabi SAW menanyakan tentang wanita ini. Sudah. Ya, seandainya dia bertobat, sudah selesai. Ya. Ternyata datang lagi kepada Nabi SAW sambil menuntun anaknya. Coba bayangkan. Ya. Kejujuran ya, sahabiah ini. Ya. Membawa anaknya di saat sedang sayangnya kepada anaknya. Ya atau tidak? Dibawa, dituntun sang anak sambil bawa roti. Ya Rasulullah, sudah bisa makan ini anak. Sudah mandiri. Ya. Maka Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk merajam wanita ini sampai mati. Ya. Ada salah seorang yang kemudian menyampaikan kepada Nabi. Nabi menyolati setelah itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyolati dia? Padahal dia telah berzina. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh. Ya, ini Rasulullah SAW menyalahkan orang ini. Sungguh, wanita ini telah bertobat. Yang seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 orang Madinah, cukup. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Ya. Tidak semata-mata melakukan dosa besar kemudian dihukumi kafir. Ya. Jadi di antara keyakinan orang-orang Khawarij juga, ini bisa tampak dalam ucapannya. Ya, mudah mengkafirkan. Juga mereka tidak meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Tidak ada istilah syafaat. Kalau sudah masuk neraka ya sudah kekal selama-lamanya. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Tidak ada. I'tiqadat mereka seperti itu. Kalau sudah masuk neraka ya sudah selama-lamanya. Berarti dia melakukan dosa besar. Dan pelaku dosa besar hukumnya kafir. Dan orang yang kafir kekal di dalam neraka. Suatu saat rombongan orang-orang yang berfaham Khawarij, ya, taib, sebagai faham yang memunculkan apa namanya aksi teror dan seterusnya, mereka ini, ya, melakukan sebuah perjalanan umroh. Ya. Sampailah mereka di Madinah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad. Sampai di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada seorang yang sudah tua, berjenggot, ya, sedang bersandar. Ya, dan menyampaikan hadis kepada hadirin yang sangat banyak ketika itu. Ternyata sahabat ini adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Orang-orang Khawarij ini duduk dalam keadaan mereka sudah punya niatan dalam perjalanan ibadah haji itu atau umroh itu akan melakukan pemberontakan. Ya, duduk mereka mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Jabir. Ternyata di antara yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika itu adalah hadis-hadis Nabi tentang syafaat kepada ahlul kabirah, ahlul kabair. Syafaat kepada para penduduk neraka, para pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka bahkan sampai menjadi arang, ya. Kemudian dikeluarkan dari neraka karena apa? Syafaat. Kaget mereka ini orang-orang Khawarij karena mendengarkan hadis yang berlawanan dengan apa? Keyakinan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, loh kok seperti ini ya? Ya. Nabi mengatakan demikian dan Jabir tidak mungkin bohong, mereka tahu ini sahabat. Tidak mungkin. Ya. Tapi kok keyakinan kita seperti ini? Ketika sudah selesai, mereka berhadapan dengan Jabir, menyampaikan hujah mereka. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti ini? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti ini? Mereka sebutkan hujah mereka, yang mereka anggap hujah, bahwasanya pelaku dosa besar hukumnya kafir. Tapi semuanya dibantah oleh Jabir bin Abdullah. Bahkan beliau mengatakan, ya kaum, siapa yang paling ngerti tentang Al-Quran, saya atau kalian? Ya otomatis orang-orang ini akan mengatakan engkau, para sahabat lebih ngerti. Subhanallah, duduk dengan seorang alim, duduk dengan seorang ulama, ya, dengan seorang sahabat, kemudian mau duduk, mau memperhatikan, mau mendengarkan, menjadi sebab mereka ini, orang-orang Khawarij ini, yang berpemahaman Khawarij ini, semuanya tobat, kecuali satu atau dua orang, kata perawi. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara apa namanya pemikiran mereka, takfirul hukam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Yayasan Ihya Uturas, ya, Ihya Uturas Kuwaiti, ya, yang memiliki cabang yang banyak juga di berbagai negeri termasuk negeri ini, ya. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang berpemikiran ini. Jelas pemikiran mereka takfir muslimin wal khuruj alal hukam, yang kedua akan kita bahas, ya. Mengajarkan pemberontakan kepada pemerintah, ya. Itu hiya turas, ya. Wabilahi taufiq. Dan di tengah mereka ada kesesatan-kesesatan yang lain seperti bayat, ya. Memberikan bayat kepada pemimpin-pemimpin mereka, memberikan bayat yang lain kepada selain pemerintah. Ada ihya uturas. Nah, dan masih saja banyak orang-orang yang terus bekerja sama dengan mereka, ya, akan membela mereka, ya, bersama dengan mereka, duduk dengan mereka. Ini dai fattan. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Kembali kepada pembahasan. Di antara pemikiran mereka adalah yang kedua yang saya isyaratkan tadi, al-khuruj 'alal hukam, keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Ya, tidak mendengar dan tidak taat kepada waliul amr. Jadi hawanya itu tampak mencela mereka. Hati itu penuh dengan kebencian kepada waliul amr. Kebencian. Ya, siapapun pemerintahnya ganti, enggak cocok lagi. Ya. Nah. Mengkafirkan, membencinya sehingga muncul dalam apa? Lisan, ucapan-ucapan kebencian. Muncul dalam apa namanya? Demonstrasi-demonstrasi. Ya, muncul dalam ucapan-ucapan kasar, celaan-celaan kepada pemerintah, apakah melalui lisannya atau lisan tulisannya. Ya. Dan hawanya adalah pemberontakan. Hawanya memberontak sudah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan untuk itu mereka memiliki syubhat yang sangat banyak. Yang mengatakan pemerintah ini banyak dosanya, ya. Yang mengatakan pemerintah ini dan itu namanya. Ya. Pemerintah ini bukan dari kalangan Quraisy, padahal Rasulullah SAW, ya, mengatakan al-umara min Quraisy. Ya. Ya. Tidak ingat hadis yang lain yang Rasul mengatakan wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Ya. Taib. Karena pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara-negara tauhid, ya, dengan Amerika, ya. Taib. Dengan ini, dengan itu namanya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, untuk mengingatkan mereka dan juga mengingatkan kita semuanya, ya. Ketahuilah bahwasanya kewajiban kita sebagai rakyat, dan ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, adalah as-sam'u wa ta'ah kepada apa? Waliul amr. Dalilnya sangat banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, waliul amr, pemerintah kalian. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisam'i wat ta'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, meskipun yang memimpin kalian menjadi amir kalian adalah bekas budak Habasyi, ya, dari Ethiopia, Habasyah. Nah, juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Kita memberikan ketulusan, ketaatan di antaranya kepada a'immatil muslimin waliul amr. Dan ketaatan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah ketaatan tentunya muqayyad, ya, yang dibatasi selama perintah-perintah itu adalah perintah yang apa? Ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Wabillahi taufiq. Baik. Dan tidak boleh bagi kita untuk memberontak pada pemerintah meskipun kita melihat ada kemungkaran yang ada pada mereka. Kalau mereka memiliki kemungkaran, ya, kita menasihati mereka namun dengan cara yang apa? Yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dengan cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan nasihat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah nasihat secara apa? Asir. Nasihat secara apa? Sir. Ya, rahasia. Taib. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yang maknanya, barang siapa di antara kalian memiliki nasihat untuk di sultan, orang yang memiliki kekuasaan, maka janganlah engkau tampakkan dengan alaniyah. Jangan engkau tampakkan dengan terang-terangan di mimbar-mimbar, di forum-forum terbuka, forum-forum perdebatan. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi, hendaknya ambil tangannya kemudian berkhulwahlah dengannya secara sirron, sampaikanlah nasihat. Jika dia menerima, fadzak walhamdulillah, wa illa faqad adda an-nasihah. Kalau dia tidak menerima, ya, thayyib, engkau sudah melaksanakan kewajiban. Ya. Wabillahi taufiq. Jangankan kita, ya, ikhwan, atau jangankan sultan, ya, kita saja ini orang biasa. Kalau nasihat itu dilakukan di hadapan umum, ya, itu seringnya seorang tidak akan menerima nasihat, ya atau tidak? Seringnya. Misalnya ada seorang yang melakukan kesalahan di sini langsung dibentak. Hei antum, ya, kenapa seperti itu? Ini batil, ada, bid'ah, macam-macam. Ya. Lama ngaji seperti itu masih. Ya. Oh, ya. Di hadapan orang banyak. Ya. Keluar kamu dari sini. Ya. Rubah kamu, ya, dari sifatmu yang seperti ini. Kita saja kalau di seperti itu kan. Ya. Taib. Mungkin menjadi sebab justru seorang semakin jauh. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kedudukan? Ada cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu caranya. Ya. Wabillahi taufik. Dan bukanlah merupakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bukan merupakan manhaj salaf, ya, memasyhurkan aib-aib pemerintah. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hal min manhajis salaf naqdul wulat min fawqil manabir wa ma manhajus salaf fi nushil wulat. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, apakah termasuk manhaj salaf, yakni manhajnya para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, naqdul wulat, memberikan catatan kritikan kepada waliul amr fawqal manabir, di atas mimbar-mimbar, termasuk manhaj salaf atau bukan? Kemudian tolong jelaskan bagaimana manhaj salaf dalam menasihati waliul amr. Ya. Beliau mengatakan dalam jawaban yang cukup panjang, tapi kesimpulannya beliau mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubil wulat. Ya. Wabillahi taufiq. Bukan merupakan manhaj salaf, ya, membongkar, memasyhurkan aib-aib pemerintah waliul amr di hadapan halayak. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebutkan aib-aib mereka di atas mimbar-mimbar itu bukan manhaj salaf. Kenapa? Li'anna dzalika yufdhi ilal fawdha wa adamus sam' wat ta'ah fil ma'ruf. Karena kalau itu dilakukan akan berakibat terjadi kekacauan yang luar biasa dan memprovokasi manusia untuk tidak mendengar dan taat kepada waliul amr. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan akan mendatangkan madharrah dan tidak akan mendatangkan manfaat. Kata beliau selanjutnya, walakinna tariqah, akan tetapi cara, Al-muttaba'ah, cara yang seharusnya kita ikuti. Dan itu yang dilakukan indas salaf adalah an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan, memberikan nasihat secara rahasia antara dia dengan sultan. Wal kitabah ilaih, atau menulis surat kepada mereka. Awil ittisal bil ulama, atau berhubungan dengan ulama yang bisa menyampaikan kepada mereka. Taib. Kemudian beliau juga menukilkan hadis yang tadi telah kita sebutkan maknanya. Ya. Taib. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh biyadihi wa yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Na'am. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seringkali di antara alasan yang mereka gunakan untuk memberontak kepada waliul amr adalah karena waliul amr itu banyak melakukan salah, atau mereka melakukan dosa-dosa atau kezaliman seperti korupsi macam-macam. Ya. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, apakah Nabi alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, apakah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan taatlah kepada waliul amr kalau mereka maksum, kalau mereka tidak punya salah, kalau mereka tidak punya dosa? Kan tidak. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat zalim untuk mereka. Adapun kita, kewajibannya adalah mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Itu perintah Allah Jalla wa'ala. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau pemerintah ternyata berbuat zalim kepada rakyatnya, itu urusan mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Taib. Bukan berarti kita mengingkari atau membiarkan kemungkaran, tidak. Kita mengingkarinya. Ya, bil qalb, dengan hati. Wabillahi taufiq. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mengingkari dengan tangan, dengan memberontak. Itu wasiat Nabi. Kalau sudah wasiat Nabi, jangan tawar-tawar sudah. Nabi sudah mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan hadis terkait dengan masalah ini. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, saya kunu umara fata'rifun wa tunkirun, faman arafa bari'a wa man ankara salim, walakin man radhiya wa taba'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang suatu saat, datang umara, para amir, para pemimpin, yang kalian mengenali mereka dan kalian mengingkarinya karena mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Barang siapa yang ya mengingkari, yakni dalam hati, salim. Ya. Yang benar dikatakan benar, ya kita meyakini ini kebenaran, ya. Yang mungkar kita ingkari dalam hati kita. Qalu, para sahabat bertanya ketika itu, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Coba lihat, para sahabat minta izin untuk memerangi mereka bisayf, dengan pedang. Afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Qala la, tidak, ma sallau, selama mereka masih sholat. Ya, wabillahi taufiq. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga ya menyebutkan ya, untuk tetap taat kepada waliul amr, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, yang berbuat zalim. Ya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sekali lagi bukan berarti Nabi alaihi salatu wasallam membenarkan kemungkaran, tidak. Tetapi syariat Islam adalah syariat yang dibangun di atas maslahat. Dar'ul mafasid wa jalbil masalih. Itu syariat selalu dibangun di atas ini. Ya. Sehingga kalau ada dua mafsadah, dua-duanya sama-sama mafsadah, ya, maka kita menempuh mafsadah yang paling kecil untuk ya, selamat dari mafsadah yang lebih besar. Seandainya Setiap ada kemungkaran pada pemerintah dilakukan pemberontakan, bukan maslahat yang terwujud, tetapi mafsadah, pertumpahan darah, terbunuhnya kaum muslimin, tercabutnya keamanan, kerusakan fasilitas dan seterusnya. Iya. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua di antara prinsip orang-orang apa? Khawarij, yaitu mereka tidak mentaati waliul amr dan mereka selalu berusaha untuk khuruj alal hukam, ya, memberontak kepada pemerintah. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Dari sini kemudian muncul amaliah-amaliah yang batil dari mereka. Muncul amaliah batil. Seperti tafjir. Pengeboman-pengeboman. Ini yang ketiga. Dari ideologi, dari keyakinan, yang kemudian mungkin muncul dalam lisan, mencela pemerintah alal manabir, kemudian setelah itu melakukan tindakan-tindakan ya teror, ya, dengan berbagai macam bentuk teror yang bisa mereka lakukan, ya. Taib, termasuk diantaranya adalah tafjir, ya, peledakan-peledakan, pengeboman-pengeboman, ya. Taib, dengan dalih jihad fisabilillah. Dan yang mereka bunuh adalah orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh, ya. Walaupun mereka meyakini ini adalah jihad fisabilillah. Taib, jangan heran kalau sekarang muncul keyakinan seperti itu. Dulu nenek moyang mereka qatalu aliyan, membunuh Ali bin Abi Thalib. Afdalun nas fi zamanihi, manusia yang paling afdal di zamannya, tidak ada yang lebih afdal dari Ali bin Abi Thalib. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama di zaman itu. Yang lebih baik sebelumnya sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini yang mereka lakukan. Ya. Dan jangan kita tertipu dengan keindahan bicara mereka, ibadah mereka, bacaan Quran mereka, jika mereka memang memiliki pemikiran seperti itu dan amaliah seperti itu. Ya. Karena Nabi sendiri juga menyebutkan amalan mereka adalah yaqra'un al-Quran. Tetapi di sisi yang lain, di saat yang lain, Nabi mengatakan tentang khawarij, qilabu ahlin nar, anjing-anjingnya penghuni apa? Neraka. Qilabu ahlin nar. Ya. Baik. Dan di antara yang disifati oleh Nabi tentang mereka orang-orang khawarij, seperti dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, dan ini termasuk ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka ini orang-orang khawarij, ya, ciri mereka adalah membunuh ahlul Islam. Orang-orang Islam dibunuh oleh mereka, tetapi ahlul awthan mereka biarkan. Wabillahi taufik. Coba ledakan-ledakan itu di mana mereka lakukan? Di Riyadh, di Madinah, ya, di Mekah. Ya. Mereka melakukan itu. Yang terbunuh kaum muslimin. Aparat negara muslim dibunuh oleh mereka. Yang tidak berdosa ikut juga mati, anak-anak kecil. Ya, mati. Kemudian muncul ketakutan pada di tengah-tengah kaum muslimin, takut yang luar biasa, ya. Dicabut keamanan, ya. Yang mereka bunuh adalah ahlul Islam, seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaqtuluna ahlul Islam wa yada'una ahlul awthan. Ciri mereka sudah ini, ya. Kalau ahlul Islam mereka bunuh, ahlul awthan mereka biarkan, ya. Wabillahi taufik. Ali bin Abi Thalib mereka bunuh, para sahabat mereka perangi. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara sifat-sifat mereka. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, ini di antaranya, ya. Dan untuk membantah mereka sebenarnya dibutuhkan kesempatan untuk antum dan kita membaca ayat dan hadis, ya, tentang hukum membunuh kafir dhimmi atau kafir musta'man, taib, dan juga yang lain terkait dengan masalah ini. Di antara perkara yang penting ma'asyiral muslimin, ya, Barangkali ini juga bermanfaat ya, untuk kita, untuk keluarga kita. Ya. Barangkali belum muncul ucapan dari mereka yang menunjukkan rusaknya pemikiran mereka. Namun sedini mungkin kita bisa berhati-hati dari orang-orang khawarij, orang-orang yang berfaham teroris. Di antaranya dengan mengenal seseorang dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia berteman. Ini pertemanan ini luar biasa. Nabi mengatakan almar'u ma'adini khalilih. Taib. Sampai dikatakan idza ra'aita syab awwalu ma nasya'a ma'a ahli sunnah farjuh. Wa idza ra'aitahu awwala ma nasya'a ma'a ahli bidah fala tarjuh. Kalau engkau melihat ada seorang anak, seorang pemuda di awal hidupnya tumbuh berkembang bersama dengan ahli sunnah, harapkanlah kebaikan dari pemuda ini. Namun kalau sejak awalnya dia sudah bersama dengan ahlul bidah, maka jangan kamu berikan harapan. Ya, ini bahaya orang seperti itu. Almar'u ma'a dini khalilih. Ya. Kalau ada seorang ya, bersamanya dengan orang-orang yang memiliki pemikiran rusak seperti itu, ya, bersamanya dengan para dedengkot-dedengkot apa namanya, takfir, ya, ya, bersama dengan mereka, duduk dengan mereka, ya, bersenda gurau dengan mereka, masuknya bersama mereka, keluarnya bersama mereka. Nah, ini sudah alamat kejelekan. Nah, ya, para pembela apa Ihya Uturas, ya, dai-dainya, pembelanya seperti Abu Qatadah dan yang semisalnya, ya, taib, berteman dengan dia adalah madarat karena dia membela Ihya Uturas, ya, yang berpemikiran tadi, ya, khuruj alal hukam wa takfirul muslimin, walaupun dia mengatakan oh bukan, saya bukan sururi, saya tidak seperti itu pemahamannya, nah, ya, ya, tapi kalau sudah bersama dengan mereka, khotor, bahaya. Ya. Tidak ngerti apa yang ada dalam hati mereka. Ya. Kemudian juga kita berhati-hati dengan orang-orang yang bacaan-bacaannya adalah ya, bacaan yang mengajarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bacaannya bukunya Sayyid Qutb. Ya. Idolanya adalah Sayyid Qutb. Nah. Bacaannya adalah buku-bukunya Yusuf Qardawi. Ya kan. Taib, idolanya adalah Yusuf Qardawi. Taib. Walaupun jangan kemudian disimpulkan, oh berarti yang seperti itu pelaku tindak bom ya. Tidak, bukan tidak seperti itu maksud kita. Tetapi ya, berhati-hati kaum muslimin dari buku-buku mereka. Ya. Salman al-Auda, ya. Safar Hawali, ya. Dan yang semisalnya. Naam. Dari para pemikir-pemikir yang jelas-jelas membawa pemikiran khuruj alal hukam, hati-hati dari mereka. Taib. Nasihati. Barangkali ada orang yang belum tahu, tapi kok bacanya buku ini? Nasihati mereka. Taib. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perjuangan ahlus sunnati wal jamaah adalah perjuangan yang sangat berat, tetapi biidnillahi azza wa jal akan mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Kewajiban kita dalam hidup ini adalah bagaimana selalu ya, mengingat wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara wasiat beliau adalah apa yang tadi kita baca di awal majlis. Hadis Irbad ibn Musariyah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat khilaf yang sangat banyak, dan betul khilaf sangat banyak. Sampai orang-orang yang tidak suka salafiyin juga, tidak usah masuk salafi. Kalau masuk salafi bingung, salafi pecah-pecah. Ada salafi versi ini, versi itu, versi ini, versi itu. Taib. Taib. Ahli sunnah tidak berpecah, ikhwan. Tidak. Jalan sahabat wadih. Tinggal bagaimana kita berjuang mencari jalan itu. Dan setiap kaum muslimin harus menjadi salafi. Nah, karena makna salafi adalah pengikut salaf. Dan salaf adalah siapa? Salaf kita Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jadi semua harus menjadi salafi dengan makna ini. Namun sekali lagi, seorang mengatakan dirinya sebagai salafi adalah pengakuan. Setiap kita mengaku, saya mengatakan saya salafi, antum juga mengatakan antum salafi, dan kaum muslimin juga seharusnya mengatakan saya salafi dengan makna saya pengikut Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Namun ya, pengakuan tidak cukup dengan pengakuan. Setiap pengakuan harus dibuktikan. Apakah memang betul saya pengikut Nabi alaihi salatu wasallam dalam i'tiqadat, dalam keyakinan? Apakah betul saya pengikut Rasul dalam ucapan? Apakah betul saya pengikut Rasul dalam apa? Dalam perbuatan. Naam. Itulah yang menjadi tugas kita ya, masing-masing, dan juga di dalam dakwah ilallah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, ini pertanyaannya banyak dan susah semua. Ya. Kondisi semakin melemas ini. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apakah yang menerima dana dari Yayasan Ihya Uturos dikatakan sebagai khawarij? Siapa yang mengatakan? Ya. Kita tidak pernah mengatakan orang yang mengambil dana dari Ihya Uturos kemudian dikatakan apa? Khawarij. Siapa yang mengambil berarti khawarij. Khawarij berarti kilabu ahlin nar. Ya. Anjing-anjingan neraka. Kan tidak. Ya, seperti rojak dan kawan-kawan. Baik. Kita tidak mengatakan ya, bahwasanya orang yang mengambil dana dari Yayasan Iyau Turos adalah apa? Ya, dia berarti khawarij. Tidak. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, hadhil muassasah muassasah hizbiyah. Iyau Turos ini adalah muassasah hizbiyah. Ya. Muassasah hizbiyah. Yang mengajarkan khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan pada waliul amr, juga takfirul muslimin, dan orang-orang yang di sana dan yang punya pengaruh seperti Abdurrahman Abdul Khaliq ya, taib, adalah orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Taib. Wabillahi taufik. Sehingga bekerja sama dengan mereka ya, mendatangkan mafasid, mafsadah yang sangat besar ya. Mafsadah yang sangat besar ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, apalagi memang ya, yang bersama dengan yayasan ini memang orang-orang yang berpemikiran seperti itu ya. Ada orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Wabillahi taufik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita wajib berhati-hati di dalam kita berteman, di dalam kita bergaul, ya, dengan siapa kita bergaul. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sebagai contoh ini, Yayasan Ihya Turats, ya, pernah memberi, ya, terbukti memang memberikan bantuan-bantuan kepada gerakan-gerakan yang apa namanya, yang mengarah kepada terorisme dan yang semisalnya. Kalau dengan alasan yang pentingkan dananya, antum masuk ke situ, kena juga nanti antum. Ya. Apalagi kemudian masuk ke dalamnya bersama dengan duatnya, rusak sudah. Wabillahi taufik. Mungkinkah para MLM bisa seperti mereka, Khawarij? Ucapan Al-Barbahari rahimahullah, ihdhar sigharal muhdatsat, berhati-hatilah dari perkara-perkara muhdats, bid'ah yang kecil. Ya. Karena kalau kecil dibiarkan soro kibaron. Coba lihat apa asalnya orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib tadi. Ya. Asalnya adalah apa? Dari bid'ah yang kecil. Kecil maksudnya di sini bukan kita menyepelekan makna bid'ah, tidak. Kecil juga dibandingkan yang sesudahnya. Saya tekankan di sini. Ya, bid'ah itu perkara yang sangat disukai oleh syaitan. Karena para pelakunya tidak menganggap dirinya apa? Berdosa. Sehingga bisa dikatakan para pelaku dosa atau pelaku bid'ah tidak bertobat. Karena menganggap di atas apa? Al-haq. Ya. Taib. Kalau mereka ini orang-orang yang mutalawin, ya kan, bareng sama sini sana, bergaulnya tidak jelas, nah, terus seperti itu, ya, alal khatar, atas dalam bahaya mereka ini. Nah, ya. Wabillahi taufik. Dan semakin lama semakin akan luntur. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Mereka ini tidak punya manhaj yang jelas, tidak punya kehati-hatian terhadap bid'ah wal muhdatsat. Ketika Firanda diingatkan tentang Ali Hasan al-Halabi, Ali Hasan al-Halabi itu berpemikiran irja, ditahdir oleh lajnah da'imah, termasuk Syekh Saleh Fauzan, tentang pemikiran irja yang ada dalam bukunya, ya, dua buku yang ditulis oleh Ali Hasan al-Halabi yang penuh dengan kerusakan, penukilan yang tidak amanah dari para ulama, ya, pemikiran irja yang ada di dalamnya, ya, dinasehati mereka itu, namanya, kenapa kalian masih terus bersama dengan Ali Hasan, mendatangkan Ali Hasan al-Halabi dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai narasumber, ya, di TV Roja dan seterusnya. Enteng jawabannya, yang ditahdirkan bukunya, ya, bukan orangnya. Lah kalau bukunya saja seperti itu, yang di kepalanya, namanya. Buku itu kan asalnya dari apa? Kepala, ya. Apa dari mana? Nah, batuk. Dari kepala. Itulah yang ditulis dari akalnya, ya, yang ada dalam hatinya. Ya. Terus. Nah ini MLM sudah mulai lagi, ya, berbarengan dengan mereka, sudah tidak punya lagi, ya, kecemburuan di sini. Ya. Wabillahi taufik. Bagaimana mungkin akan mentahdir tokoh-tokoh bid'ah, ya, tokoh-tokoh HTI sementara, ya, fotonya saja bareng, ya, ketawa-ketawa bareng, ya. Tidak mungkin kemudian mentahdir mereka, ya. Baik. Sa'ab, berat, man. Penipuan kepada umat. Wallahu ta'ala alam. Di negeri kita apakah bisa diidentifikasi mana saja kelompok-kelompok yang punya faham khawarij? Bisa insyaallah taala. Ya. Mohon Ustaz sebutkan supaya kita bisa menjauhi kelompok tersebut. Nah itu diantaranya saya sebut tadi namanya kan. Ya, link-linknya ini ya kan. Ya utura sabu kota dah, ya, hati-hati ini namanya. Ya. Taib. Ya. Wabillahi taufik. Dan perlu dipelajari lagi. Nah, dan pondok-pondok yang garis-garisnya sudah jelas. Dan biasanya ahlul bidah, ya, itu punya pemikiran khuruj alal hukam. Ya, N11, ya, dengan ngerukinya, ya, jelas sudah namanya. Taib. Atau yang apa namanya menjadikan, ya, ini banyak identifikasi yang bisa kita lihat seperti buku-buku yang digunakan. Ya. Sayyid Qutb jelas-jelas di dalam kitab-kitabnya, ya, terbawa kepada pemikiran takfir. Ya. Soal berhati-hati. Ya. Ikhwanul Muslimin juga demikian. Ya. Taib. Ikhwanul Muslimin juga demikian. Ini termasuk kelompok yang memiliki permusuhan yang syadid terhadap ahli sunnati wal jamaah. Tetapi lagi-lagi veranda disuruh kita memilih mereka. Ya. Nyoblos apa? Ikhwanul Muslimin, walaupun bentuknya lain. Nah, ya. Ya. Partai Keloloden Sapi. Baik. Bagaimana caranya agar ibadah kita dan sholat kita ikhlas dan khusyuk? Taib. Bagaimana caranya agar ibadah kita dan sholat kita ikhlas dan khusyuk? Ya, yang ditanya juga perlu ini namanya. Ini berat semuanya. Saya, antum semuanya, ya, matlubun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ikhlas dan khusyuk. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ya. Agar kita selamat dari riya, ikhlas dalam ibadah. Nah. Wabillahi taufiq. Caranya ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, yang pertama banyak berdoa kepada Allah agar dibantu. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak berdoa agar dibantu oleh Allah. Juga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pelajari, baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang orang-orang yang tidak ikhlas. Akibatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Tiga orang yang diputuskan urusannya pertama kali pada hari kiamat, ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar, amalan-amalan besar. Yang pertama rajulun ustushhida, orang yang mati dalam peperangan. Rajulun ustushhida, perang, pengorbanannya nyawa sudah, ya. Tetapi ternyata ketika ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, fama amil tafiha, kamu diberi nikmat yang banyak, untuk apa nikmat itu? Dia mengatakan, qatal tufika hatta ustushhidtu, saya gunakan nikmatmu untuk saya berperang sampai saya mati di jalanmu. Kemudian dikatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari, kamu berperang semata-mata adalah agar dikatakan sebagai pemberani. Faqad qila, orang sudah mengatakan kamu pemberani. Fa umira bihi, maka malaikat diperintah untuk membawa orang ini. Fasuhiba ala wajhihi, ditarik di atas wajahnya. Hatta udkhila finnar, sampai masuk dalam neraka. Amalannya besar fi dhahir, lahiriahnya, tapi tidak ikhlas. Demikian juga orang yang kedua dan orang yang ketiga, orang yang alim yang Allah beri Al-Quran wal hikmah, ya, dan selama hidupnya dia mengajari manusia Al-Quran, Al-Hadis. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu gunakan dari nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu. Dia mengatakan, saya ajari manusia Al-Quran, aku ajari manusia ilmu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, dikatakan kepadanya kadzabta, dusta. Tetapi engkau lakukan itu agar dikatakan, huwa alimun, dia sebagai seorang yang alim, huwa qari'un, sebagai seorang yang ahli membaca Al-Quran. Maka dia pun juga nasibnya sama, ditarik di atas wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Banyak membaca hadis-hadis dan ayat tentang akibat orang yang tidak ikhlas. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, yang ketiga, berusaha untuk menyembunyikan amalan semampu mungkin. Nah, tentunya amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan. Kalau amalan-amalan yang harus dilakukan dengan terang-terangan, ya dilakukan terang-terangan, seperti sholat jamaah di masjid. Jangan kemudian, lo kok tidak tampak di masjid, menyembunyikan amalan biar ikhlas. Tidak, bukan seperti itu. Yang disembunyikan itu yang memang bisa disembunyikan. Ya. Taib, sholat di rumah. Ya. Kalau sudah melakukan amalan, sudah. Masalah orang memuji, tidak, sudah. Yang penting, baini wa baini Allah, sudah. Ya. Tidak dipuji, tidak masalah. Bukan itu tujuan saya. Dipuji juga tidak peduli. Ya. Taib. Berusaha menyembunyikan amalan. Wabillahi taufik. Semampu mungkin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah jalla wa ala pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan ketika itu, di antaranya adalah rajulun anfaqa, seorang yang menginfakkan dengan ikhlas, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Taib. Rajulun anfaqa tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Rajulun tasaddaqah bisadaqatin. Seorang laki-laki yang bersodakoh dengan sodakoh. Fa'akhfaha, dia sembunyikan. Memang dia sembunyikan. Ya. Hatta la ta'lama. Ya. Shimaluhu matunfiqu yaminuhu. Sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya. Yani lisiddati al-ikhfa. Karena memang sangat berusaha menyembunyikan. Ya. Bukan berarti kalau infak tangannya ditaruh belakang kiri ya, bukan. Ya. Tapi syiddah, dia memang sangat apa namanya, sangat menyembunyikan. Taib, wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun tentang khusyuk, maka ya diantara upayanya adalah tentunya ya kita melakukan upaya yang banyak ya, seperti misalnya sholat dekat dengan sutroh, ini salah satu sebab agar kita khusyuk. Ya, ini sebab-sebab lahiriah. Ya. Jangan sholat jauh dari sutroh, lalu lalang manusia akan mengganggu kita. Beda kalau kita mendekat kepada sutroh. Hada awalan yang pertama. Taib. Kemudian juga ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, jangan sholat dengan di tempat yang mungkin banyak gangguan berupa gambar dan yang semisalnya. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam beliau diberi hadiah pakaian banyak motif ya. Ternyata mengganggu sholat beliau, maka beliau perintahkan untuk baju itu dikembalikan kepada orang yang memberikan hadiah dan minta ganti ya. Taib. Ini bagaimana Nabi menjaga perasaan orang tadi ya. Tidak sekedar menolak dikembalikan, tidak, tapi minta diganti ya. Diganti yang apa namanya, polos, yang tidak ya. Wabillahi taufik. Nah, di samping kita tidak sholat di tempat-tempat yang seperti itu, kita juga jangan mengganggu saudara kita dengan sesuatu yang mengganggu. Ya. Pakai kaos belakangnya tulisan yang macam-macam kan bahaya kan. Buronan mertua. Ya. Nah, akhirnya orang lagi sholat, wah, buronan mertua. Kenapa jadi buronan? Ya. Akhirnya dia berbicara dalam sholatnya kan, repot ya katanya. Baik, lihat sarung, gajah duduk. Gajah duduk. Kalau punya saya gajah tali. Kalau di sini ada perumahan atau ada apa namanya, ada pring tali. Akhirnya kemana-mana, sudah. Ya, gara-gara satu yang dia lihat. Ini yang ketiga namanya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, hendaknya kita baik di dalam kita berwudu. Ya, menyempurnakan wudu sababul khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita sempurna wudunya akan keluar dosa-dosa kita. Ya. Tapi kalau kita sembarang dalam berwudu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pernah melihat ada seorang yang tidak menyempurnakan wudunya, masih kering. Wailun lil aqabi minan nar, celaka. Orang yang berwudu kakinya kering, tidak terkena air, tidak sempurna. Ya. Tayib, sempurnakan wudu. Dengan itu akan apa namanya? Hilang, menghilangkan dosa. Kemudian berjalan ke masjid, ya bisakinah, ya. Dengan tenang dan dengan apa namanya? Wibawa, tenang jalannya, jangan gerusa-gerusu, lari, ya. Kalau bahasa sini bedigasan, ya kan, ya tengok kanan, tengok kiri, namanya, ngobrol sana, ngobrol sini, tenang, masuk ke masjid, as-sakinah, demikian pesan Nabi, dengan sakinah, dengan tenang, masuk ke masjid, tahiyat al-masjid, ada sababul khusyuk, ini juga sebab apa, khusyuk, kemudian ketika sholat membaca ta'awudz. Sebelum baca Al-Fatihah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Ini juga sababul khusyuk. Kemudian juga berusaha mengetahui makna dari apa? Apa yang dia baca. Ya, berusaha untuk mengetahui makna dari yang dia baca. Intinya kita berusaha untuk yuwafiq, ya, mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Itu semuanya adalah sebab khusyuk insyaallah taala. Bolehkah ketika sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Taib. Saya tidak tahu, ya, ada apa namanya. Jadi lafadznya bersifat umum. Doa apa saja. Ya. Namun tentunya sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Fahrisu, maka bersemangatlah untuk menghafalkan doa-doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun terkait dengan doa dengan bahasa Indonesia ketika sujud, ya. Saya memandang tidak mengapa dalam hal ini, ya, karena keumuman apa namanya, keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan perbanyaklah doa, ya, doa apa saja, ya. Namun sekali lagi hendaknya kita berusaha untuk menghafalkan doa-doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, wabillahi taufiq. طيب. Hutang emas 5 gram di tahun yang lalu. Hutangnya emas 5 gram dikembalikan emas 5 gram. Allahu taala alam. Apakah demonstrasi seperti demo 411 kemarin itu termasuk khawarij? Nah, bukan termasuk thariqah salaf, ya, menasihati penguasa dengan cara yang seperti ini. Wabillahi taufiq. Dalihnya untuk mencegah agar Indonesia tidak kembali seperti zaman Soeharto, di mana setiap ada pengajian sangat sulit karena Ahok mau jadi presiden. Nah. Insya Allah tidak akan jadi presiden. Wabillahi taufiq. Baik. Kalau pemerintahnya, presidennya kafir, ada ahkam tersendiri, ada hukum tersendiri. Baik. Nah. Wabillahi taufiq. Apakah penyebab berperangnya Ali bin Abi Thalib dan Aisyah adalah khawarij? Naam. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Naam. Peperangan yang terjadi di kalangan kibar sahabah wa afadilihim seperti perang Jamal ini, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ini di antara perkara yang hendaknya kita tidak menceritakannya. tidak banyak menceritakan, mengisahkan perang ini, terlebih kepada awamun nas. Ya, karena bisa jadi, ya, kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya, atau kemudian menjadikan orang salah paham. Wah, ini sahabat perang. Ya. Padahal yang terjadi sesungguhnya ini adalah perang fitnah. Perang fitnah. Baik perang antara Ali bin Abi Thalib atau dan Muawiyah, atau Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Perang fitnah. Dan yang ada pada mereka para sahabat, imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun muhti. Yang ada pada mereka semuanya adalah mujtahid. Mujtahid yang musib, yang benar, falahu ajran, sehingga memiliki dua pahala, atau mujtahidun muhti, mujtahid yang apa? Yang salah, falahu ajrun wahid, mendapatkan satu. Apapun kondisinya, mereka adalah para sahabat. Terlebih mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan sahabat ini, ya, jangan kemudian dilupakan hanya karena terjadi perang yang kita tidak tahu hakikatnya. Terlebih ahlu sejarah menjelaskan, ahlu tarikh menjelaskan hakikat yang terjadi betul-betul perang fitnah. Baik Ali bin Abi Thalib atau Aisyah tidak menginginkan peperangan sama sekali. Tidak menginginkan peperangan. Bahkan di malam itu, di malam sebelum terjadinya peperangan, adalah malam yang sangat damai dirasakan. Hanya saja Aisyah memang menyesal karena beliau keluar bersama dengan pasukan yang sangat banyak. Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, ya, tentu beliau membawa pengikut pasukan yang banyak juga. Di malam itu, ya, dalam keadaan yang tenang, tidak ada pemikiran, keinginan untuk perang sama sekali. Namun ahlul fitan, ya, para pembuat fitnah selalu berusaha membuat kekacauan dan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang khawarij, ya, memang mereka pelakunya, ya. Mereka, ya, yang masih yang berpemikiran seperti itu, ya, masuk ke tubuh dua pasukan ini. Sebagiannya masuk di tubuh pasukan Ali bin Abi Thalib, sebagiannya lagi masuk ke dalam tubuh apa namanya pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan orang-orang ini punya kesepakatan untuk saling menyerang, saling melemparkan panah. Dari sini melemparkan panah, dari sana melemparkan panah, sudah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat bahwasanya pasukan beliau diserang. Ya. Dan orang yang diserang memiliki hak untuk membela diri. Ya. Seperti ketika seorang berada di rumahnya datang perampok. Ya. Ketika dia membela diri kemudian mati. Ya, man kutila duna malihi fala fahuwa syahid. Orang yang terbunuh, ya, karena membela dirinya ini, ketika hartanya akan dirampok, keluarganya akan di apa namanya dibunuh dan ternyata dia mati, fahuwa syahid, dia syahid. Jadi Ali bin Abi Thalib membela diri. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga perang tidak bisa dielakkan. Sampai disebutkan saking sengitnya peperangan, tendanya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ada di dalam tenda, berubah seperti landak, seperti hewan apa? Landak, karena penuh dengan panah sudah mengarahkan ke situ. Haudaj, tendanya Aisyah yang berada di atas apa? Unta, luar biasa. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Mereka memang orang-orang khawarij. Mereka memang orang-orang khawarij. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan, ya. Tapi semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah dan manfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.